بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني رحمني ورحمكم الله، الحمد لله setelah break cukup lama di pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis karya Fadilatul Syekh Dr. Mahmud At-Tohan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nasikh dan mansukh di dalam hadis. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang al-khabaru al-mardud. Al-khabaru al-mardud, khabar-khabar yang tertolak. Wa fihi thalathatu maqasid, dan ada tiga pembahasan yang ingin disampaikan dalam bab ini. Yang pertama, penjelasan tentang ad-dhaif. Al-maqsidul awal ya ad-dhaif, yaitu pembahasan tentang hadis dhaif secara umum. Jadi sebenarnya ini pembahasan tentang khabar yang tertolak. Khabar yang tertolak ini ya disebutkan oleh para ulama sebagai hadis dhaif. Kemudian hadis dhaif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia dhaif, tertolak karena sebab apa? Ada keterputusan dalam sanadnya. Ya, ini yang kita sebut sebagai munqati', mu'dal ya, dan yang semisalnya. Kemudian wal mardud bisababi ta'di fir rawi. Yang kedua, dia tertolak karena celaan dalam apa? Kepada rawi, ya. Rawinya dhaif kah atau rawinya kadzab, pendusta, ya. Dan yang semisalnya. Baik. Kemudian kata beliau, al-khabarul mardud wa asbabu raddihi. Khabar-khabar yang tertolak dan sebab-sebab tertolaknya. Pertama kata beliau, ta'rifuhu, definisi dari khabar mardud, huwal khabarul ladhi lam yatarajjah sidqul mukhbiri bihi. Hadis-hadis yang tertolak adalah khabar-khabar yang tidak kuat pembenaran beritanya. Jadi kebenaran pemberitaannya itu tidak kuat sehingga ditolak. Ya, berbeda dengan hadis yang sahih yang kuat ya pembenaran dari apa? Kebenaran dari apa? Pemberi pemberitaannya. Jadi hadis-hadis yang mardud adalah hadis yang tidak kuat pembenaran pemberitaannya. Wa dzalika fi faqdi wa dzalika bi faqdi syartin aw aktsar min syurutil qabul allati marad bina fi bahthi as-sahih. Yang demikian itu kenapa dia tertolak? Karena hilangnya salah satu syarat atau lebih dari satu syarat ya diterimanya hadis yang telah kita jelaskan pada pembahasan hadis sahih. Indak ya Dani. Apa aja ada sahih syaratnya? Ada lima. Pertama awwaluhu sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam syashudda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun an mithlihi. Terus apa? Yarwihi 'adlun dhabitun an mithlihi. Yarwihi 'adlun dhabitun an mithlihi. Hadis yang sahih adalah hadis awal wa sahih wa huwa mai tasal isnaduhu wa lam yasudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadu fi dhabtihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lupa hadis al-Baikuniyah. Awal wa sahih wa mai tasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya, jadi hadis yang sahih ya, syaratnya yang pertama dia bersambung sanadnya. Kemudian yang kedua rawinya adil. Yang ketiga rawinya dhabit. Yang keempat sanadnya tidak syad, kemudian tidak syad, kemudian yang kelima tidak mu'al, ya tidak mu'al. Nah, maka ketika kelima syarat ini, ya, atau salah satu dari kelima syarat ini atau lebih, ya, hilang dari hadis sahih, maka dia menjadi hadis yang mardud, hadis yang tertolak. Qala aqsamuhu wa asbabu raddihi, pembagian dan sebab-sebab ditolaknya sebuah hadis. Laqad qasama al-ulama al-khabara al-marduda ila aqsamin katsirah. Para ulama telah membagi khabar yang ditolak, ya, menjadi pembagian yang demikian banyak. Watlaku ala kathirin min tilkal aqsam asma'an khasatan biha. Dan mereka memutlakkan, ya, pada jenis-jenis hadis yang mardud ini nama-nama yang khusus. Jadi setiap jenis itu ada namanya. Wa minha ma lam yutlaku alaiha isman khasan biha. Dan di antara hadis-hadis atau khabar-khabar yang lemah tersebut atau yang ditolak tersebut, ada yang tidak diberi nama khusus. Bal samauha bismi'am, bahkan mereka menamakannya dengan nama yang umum, wahwa dhaif, ya, bahwa dia adalah hadis yang dhaif, ya. Jadi ada terkadang sebagian ulama memberikan nama-nama yang khusus. Oh, jenis ini namanya ini, jenis ini namanya ini. Ada yang tidak mereka berikan nama, ya, cukup mereka vonis dengan apa? Ad-dhaif. Qala amma asbabu raddil hadits fa katsirah, lakinnaha tarji'u fi jumlatin ila ahadi sababain ar-ra'isain. Sababaini ra'isaini. Adapun sebab-sebab, ya, yang menyebabkan ditolaknya hadis itu banyak. Akan tetapi semuanya itu kembali secara global kembali kepada salah satu dari dua sebab utama. Huma, ya, kedua sebab utama tersebut adalah saktun minal isnad, ya, sanadnya jatuh, artinya ada keterputusan di dalam sanadnya. Jadi hadis yang dhaif itu kembali pada apa? Terputusnya sanad, ya, terputusnya sanad. Alba ta'nun firrawi, kemudian yang kedua, ya, celaan pada rawi, ya, celaan pada rawi. Wa tahta kullin min hadaini sababaini anwa'un mut'addidah. Dan di bawah dua sebab ini, ya, terdapat jenis-jenis yang beragam. Sa'atakallamu 'alaiha bi thalathati maqasid mustaqillatin munfasilah insyaallah ta'ala. Maka kita akan bicarakan bicarakan jenis-jenis ini, ya, dengan tiga pembagian yang terperinci insyaallah. Mubtadi'an bi maqsidid dhaif alladhi yu'addu wal ismul 'am li naw'il mardud. Dan akan kita mulai dengan pembahasan tentang dhaif yang teranggap sebagai nama umum bagi hadis-hadis yang tertolak. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan di awal, bahwa secara umum dia disebut sebagai dhaif. Kemudian dhaif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dia dhaif karena sebab keterputusan sanad. Yang kedua dia dhaif karena sebab celaan pada rawi. Baik. Sekarang masuk ke dalam pembahasan ad-dhaif. Al-maqsidul awal ad-dhaif. Ta'rifuhu ad-dhaif lughatan diddul qawi. Wa dha'fu hissiyun wa ma'nawiyun. Wal muradu bihi huna ad-dha'fu al-ma'nawi. Secara bahasa, yang namanya dhaif adalah diddul qawi, lawan dari al-qawi, kuat, lawan dari kuat. Wa dha'fu hissiyun wa ma'nawiyun. Yang namanya kelemahan itu ada yang sifatnya hissi, sifatnya fisik, ada yang ma'nawi. Ya, ada yang maknawi. Wal muradu bihi huna dha'ful maknawi. Maka yang diinginkan dengan kelemahan di sini adalah kelemahan maknawi, bukan kelemahan yang sifatnya hissi. Wastilahan huwa ma lam yajma' sifata al-hasan bi faqdi syartin min syurutihi. Adapun secara istilah, ya, atau secara istilah, ad-da'if adalah ma lam yajma' sifat al-hasan. Ya, itu hadis-hadis yang tidak mengumpulkan sifat hasan. Bifakdi syartin min syurutihi, dengan hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Ini menurut beliau ya, bahwa yang disebut dengan hadis dhaif adalah hadis yang tidak mengumpulkan sifat hasan. Artinya ada salah satu sifat hadis hasan yang hilang darinya. Qala baikuni fi manzumatihi wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dhaifu wa huwa aqsamun kuthur. Dan setiap apa yang lebih rendah dari kedudukan hasan, maka hadis tersebut adalah hadis dhaif dan pembagiannya sangatlah banyak. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala, bahwa hadis dhaif adalah hadis yang tingkatannya lebih rendah daripada hadis hasan. Ya, atau dengan redaksi al-muallif, malam yajma' sifat al-hasan, apa yang tidak mengumpulkan sifat al-hasan. Baik. Di sana ada definisi lain yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan adh-dha'fu ma lam tujma' fihi sifatul qabul. Adh-dha'fu atau adh-dha'ifu ma lam tujma' fihi sifatul qabul. Ya, hadis yang dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis yang diterima. Ya. Hadis dhaif adalah hadis-hadis yang tidak mengumpulkan sifat hadis-hadis yang diterima. Wa ghairuhu qala, ya, dan selain dari Al-Hafidh menyebutkan mahtalla, ya, mahtalla min syartin atau mahtalla fi syartin min syurutil qabul atau aksar. Apa yang kosong dari salah satu syarat dari syarat-syarat hadis yang diterima atau lebih banyak, atau barang apa hadis yang kosong dari salah satu atau lebih syarat dari syarat-syarat diterimanya hadis, ya, diterimanya hadis. Sama saja sesungguhnya, ya. Tapi definisi yang disebutkan oleh Al-Hafidh ini lebih tepat. Ya, kalau dia at-ta'fu ma lam tujma' fihi sifatul qabul. Dhaif adalah apa yang tidak berkumpul padanya sifat hadis yang diterima, maka seluruh jenis dhaif itu masuk. Ya. Walaupun apa yang beliau sampaikan juga benar juga, ya, yang tidak mengumpulkan sifat hadis hasan. Baik. Tafawatuhu, ya, perbedaan-perbedaan hadis dhaif. Ini perbedaan tingkatan hadis dhaif. Wa yatafawatu dha'fuhu bihasabi shiddati dha'fin dha'fi ruwatihi wa khiffatihi. Dan hadis dhaif ini berbeda-beda levelnya, ya, disesuaikan dengan shiddatu dha'fi ruwat, ya, kelemahan, parahnya kelemahan sang rawi, ya, wa khiffatihi, dan juga kelemahannya. Ya, artinya ada yang kelemahannya itu sangatlah parah, ada yang kelemahannya itu ringan. Ya, misalnya tentu berbeda seorang perawi yang suka memasukkan hadis dengan seorang perawi, ya, yang dia seorang perawi yang adil, hanya saja terkadang dia lupa. Maka ini adalah dua keadaan yang berbeda, dan inilah yang menyebabkan kekuatan atau kelemahan sebuah hadis dhaif itu berbeda-beda. Ya. Walaupun dia sama-sama dhaif, tapi yatafawat artinya apa? Berbeda-beda tingkatannya. Karena perbedaan permasalahan yang ada pada si rawi. Ada yang kelemahannya itu sangatlah parah, ada yang kelemahannya, ya, cukup ringan. Kama yatafawatus sahih, sebagaimana perbedaan yang terjadi pada hadis yang sahih. Ya, ada rawi yang thiqatun sabtun, ya, yang thiqah, yang sabat, ya, dalam hafalannya. Ada yang soduk, ya, ada yang soduk, dia jujur, cuma tidak sekuat, hafalannya tidak sekuat rawi yang sebelumnya. Faminhu dhaif, di antara hadis tersebut ada yang levelnya dhaif. wa minhu ad-dha'ifu jiddan, dan di antara hadis tersebut ada yang levelnya dha'if jiddan. Wa minhu al-wahi, di antaranya ada yang wahi sangat lemah. Wa minhu munkar, ya, di dalam hadis di sebagiannya itu ada yang disebut sebagai munkar. Wa syarru anwa'ihi, yarhamukallah. Wa syarru anwa'ihi al-mawdu', dan jenis yang paling jeleknya adalah maudhu, hadis palsu. Hadis palsu. Bahkan sebagian ulama tidak memasukkan hadis palsu itu sebagai hadis yang lemah. Ya. Sebagian ulama mengatakan hadis palsu itu bukan hadis. Ya, karena dia memang bukan hadis, namanya juga palsu. Ya. Namanya juga palsu. Artinya kan bukan hadis sebenarnya. Maka mereka tidak menganggap hadis palsu itu sebagai hadis yang lemah. Tidak menganggap hadis palsu sebagai hadis yang lemah. Kemudian beliau bawakan faedah awhal asanid, ya, sanad-sanad yang paling lemah, sanad-sanad yang paling lemah, ya. Jadi ketika hadis ditemukan dengan sanad-sanad seperti ini, maka dia dikategorikan sebagai hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Wa bina'an 'ala ma taqaddam fi sahih min dzikri ashahil asanid. Dan dibangun dari apa yang telah kita jelaskan pada permasalahan hadis sahih yang berupa penyebutan ashahul hasanid, sanad-sanad yang paling sahih. Faqad dzakara ulama fi bahthid dhaif ma yusamma bi auha al asanid. Maka para ulama menyebutkan dalam pembahasan hadis dhaif apa yang disebut sebagai auhal asanid, ya, sanad-sanad yang paling lemah. Jadi kalau pembahasan hadis sahih ada hadis yang apa sanad yang paling sahih, ashahul asanid. Demikian juga dalam pembahasan hadis dhaif ada yang disebut sebagai awhal asanid, ya, sanad-sanad yang paling lemah. Wa qad dzakara al-Hakim an-Naisaburi jumlatan kabiratan min awhal asanid binisbati ila ba'dhi as-sahabah. Maka Al-Hakim An-Naisaburi telah menyebutkan sejumlah besar dari sanad-sanad yang lemah ini, ya, binisbati ila ba'di sahabah, ya, dari sisi sahabat. Artinya hadis ini, sanad hadis ini, sanad hadis menuju sahabat ini adalah sanad yang paling lemah. Au ba'di jihatil buldan, ya, atau hadis-hadis atau sanad-sanad yang lemah dari sisi negerinya. Ya, ini adalah sanad yang paling lemah dari negeri Syam misalnya. Atau ini sanad yang paling lemah dari negeri Yaman misalnya. Ya. Kalau tadi ini sanad yang paling lemah dari sahabat Abu Hurairah misalnya. Ini sanad yang paling lemah dari sahabat Abu Bakar. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa azkuru ba'dha al-amthilah min kitabil hakim wa ghairihi. Dan aku akan menyebutkan, kata beliau, sebagian contoh-contoh, ya, awhal asanid dari kitabnya Al-Hakim dan yang selainnya. Di antaranya awhal asanid binisbati li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, hadis yang paling lemah atau sanad yang paling lemah, ya, yang menuju kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, yaitu riwayat dari Shadaqah bin Musa Ad-Daqiqi, dari Farqat As-Sabahi, dari Murrah At-Tayyib, dari Abu Bakar. Maka ini ketika kita menemukan hadis ini, maka ini adalah sanad hadis yang lemah. Kemudian contoh yang kedua, awhal asanid syamiyin. Ya, sanad yang paling lemah dari penduduk negeri Syam. Muhammad bin Qais Al-Maslub an Ubaidillah ibn Zahr an Ali ibn Yazid an Al-Qasim an Abi Umamah. Ya, ini sanad yang paling lemah dari negeri Syam. Awhal asanid Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ya, sanad yang paling lemah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini riwayat As-Suddi As-Saghir Muhammad bin Marwan an Kalbi an Abi Saleh an Ibni Abbas. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar hadhihi silsilatul kadzib la silsilatul dhahab. Ya. Hadisnya atau jalan menuju Ibnu Abbas yang kita sebutkan ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Maka ini adalah silsilah al-kadzib, ya, urutan-urutan para pendusta. La silsilatul dhahab, bukan urutan-urutannya atau bukan silsilahnya silsilah dhahab, silsilah emas. Bahkan sebagian ulama menyebutnya silsilatul dhubab. Dhubab, ya. Jalannya atau apa sanadnya para para lalat. Ya, untuk menunjukkan ke kerendahan sanad tersebut, silsilatul dhubab. Baik. Kemudian beliau menyebutkan, sekarang misaluhu, contoh dari hadis dhaif, ma akhrajahu Tirmidzi min tariq Hakim al-Asram. Apa yang dikeluarkan oleh al-Imam at-Tirmidzi dari jalannya Hakim bin Asram atau Hakim al-Asram. An Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Hakim al-Asram, dari Abu Tamimah al-Hujaimi, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ataha idzam au imra'atan fi duburiha au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hadis, barang siapa yang mendatangi wanita haid atau mendatangi wanita dari duburnya atau mendatangi dukun, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Tirmidzi ba'da ikhrajihi, kemudian dikatakan oleh Imam Tirmidzi setelah beliau mengeluarkannya, la na'rifu hadzal haditsa illa min hadits Hakim al-Asram an Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah. Kata al-Imam At-Tirmidzi, ya, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari jalannya Hakim al-Asram, dari Abi Tamimah al-Hujaimi, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, wa dha'afa Muhammad hadzal hadis min kibali isnadih, dan dilemahkan oleh Muhammad. Yang dimaksud dengan Muhammad di sini adalah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Yang dimaksud dengan Muhammad di sini adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ya. Wa dha'afa Muhammadun hadzal hadis min qibali isnadih. Muhammad telah melemahkan hadis ini dari sisi sanadnya. Qultu, kemudian dikatakan, aku katakan, yakni Syekh Dr. Mahmud Tohan mengatakan, li'anna fi isnadihi hakiman la alladhi qala hadza at-Tirmidzi, ya, qultu, yang mengatakannya ini adalah at-Tirmidzi. Qultu li'anna fi isnadihi hakiman al-Asram wa qad dha'afahu al-ulama fa qad qala anhu al-Hafidz Ibnu Hajar. La, bukan, ini ucapannya Mahmud Tohan, maaf. Qultu, kata Mahmud Tohan, li'anna fi isnadihi hakiman al-Asram, karena di dalam sanadnya ada Hakim al-Asram, waqad dha'afahu al-ulama, dan dia telah dilemahkan oleh para ulama, waqad qala anhu al-Hafidz Ibnu Hajar fi at-Taqrib at-Tahdzib fihi linun. Telah disebutkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam At-Taqrib at-Tahdzib, ya, padanya ada kelemahan. Jadi hadisnya ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah dari sisi sanad, ya. Tapi dari sisi makna, maka sebagian dari lafaz hadis ini benar, ya, datang dari Abu Hurairah, kalau tidak salah dalam riwayat Muslim, lafaz yang sama tentang permasalahan apa, mendatangi dukun, man ataka hinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi memang ilmu hadis itu ilmu yang kompleks, yang rumit. Lihat sebuah hadis, ada terkadang Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ada hadis yang panjang, ya, beliau mengatakan secara umum hadisnya dhaif, tapi di sebagian penggalan hadis tersebut sahih, disebutkan oleh riwayat-riwayat lain yang sahih. Apa maksudnya? Jadi kita di sini melihat dari sanadnya. Di sanadnya itu ada siapa tadi, Al-Hakim, Hakim al-Asram, ada Hakim al-Asram, dan dia ini dhaif. Ya, sehingga hadisnya dhaif, akan tetapi jangan kemudian dinafikan seluruhnya karena ada riwayat lain yang menguatkan, riwayat lain yang menguatkan hadis tersebut. Kemudian yang kelima, hukmu riwayatihi. Ya. Yajuzu inda ahli hadis wa ghairihim riwayatu ahadith ad-da'ifah. Boleh menurut para ulama ahli hadis dan yang selain mereka meriwayatkan hadis-hadis yang lemah. Wa tasahul fi asanidiha min ghairi bayani dha'fiha. Dan bermudah-mudah dalam sanadnya tanpa menjelaskan kelemahannya. Bikhilafil ahadith al-maudu'ah fa'innahu la yajuz riwayatuha illa ma'abayani wad'iha. Berbeda dengan hadith-hadith palsu, maka tidak boleh sama sekali untuk diriwayatkan kecuali harus disertai dengan penjelasan tentang kelemahannya. Ya. Bisyartain, akan tetapi boleh meriwayatkan hadith do'if ini tetap dengan syarat. Beliau menyebutkan dua syarat. Yang pertama, kata beliau, alla tata'allaqa bil aqa'id kasifatillahi ta'ala. Yang pertama, hadis lemah tersebut tidak berkaitan dengan akidah. Tidak berkaitan dengan akidah. Seperti ya tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama, bolehnya meriwayatkan hadis dhaif walaupun tidak menyebutkan sanadnya atau tidak menjelaskan kelemahannya. Yang pertama, ya, alla tata'allaqa bil aqaid, tidak berkaitan dengan akidah, ya, kasifatillah ta'ala, seperti hadis yang berbicara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, alla takuna fi bayanil ahkam asy-syar'iyyah mimma yata'allaqu bihalalil wal haram. Yang kedua, ya, tidak menjelaskan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan al-halal wal haram. Jadi hadis-hadisnya tidak berhubungan dengan al-halal wal haram. Jadi hadis apa dong yang diriwayatkan kalau bukan bersifat akidah, kemudian tidak berkaitan dengan hukum syariat? Keutamaan ibadah. Yani tentang fadha'il al-a'mal. Tentang fadha'il al-a'mal. Ya. Yakni tajuzu riwayatuha fi mithli mawa'id wa targhib wa tarhib wal qasas wa ma asbaha dhalik. Itu boleh meriwayatkan hadis-hadis dhaif ini, ya. Hadis-hadis yang berbicara tentang nasihat, tentang motivasi, tentang ancaman, demikian juga tentang kisah-kisah dan yang semisalnya. Wa mimman ruwiya anhu at-tasahul fi riwayatiha Sufyan ats-Tsauri wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal. Maka diriwayatkan dari yang diantara yang memperbolehkan atau bermudah-mudah dalam menyampaikan hadis lemah, ya, dalam permasalahan-permasalahan yang kita sebutkan tadi, diantaranya Sufyan ats-Tsauri, kemudian Abdurrahman bin Mahdi dan Ahmad bin Hanbal. Ya, rujukannya Ulumul Hadis wal Kifayah, ya, untuk lihat sendiri. Ya, kalau mau merujuk lihat di sana. Ya, soalnya ada Sufyan ats-Tsauri ini. Sufyan ats-Tsauri, ya, ternyata beliau berpandangan bolehnya meriwayatkan hadis yang lemah, ya, selama itu bukan dalam permasalahan akidah dan yang menyangkut al-halal wal haram. Wa yanbaghi at-tanabbuh ila annaka idza rawaita min ghairi isnadin fala taqul fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Kemudian beliau memberikan catatan, ya, perlu kamu ingat ketika kamu menyampaikannya tanpa sanad, maka janganlah engkau katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian dan demikian. Ya, jangan kau katakan qala Rasulullah. Wa inna ma taqul ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada. Tapi ucapkanlah diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Ya. Jadi apa? Dipasifkan, ya, diriwayatkan. Jadi kita tidak menjazam, tidak memastikan bahwa hal yang demikian diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita menggunakan sighah tamrid ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Au balaghana anhu kada, atau kita katakan balaghana anhu kada, telah sampai kepada kami ucapan yang demikian. ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah sampai kepada kami ucapan yang demikian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma ashbaha dzalik, dan yang semisalnya, li alla tajzima binisbati dzalikal hadits li Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa anta ta'rifu dha'fah. Agar jangan sampai engkau menjazmkan, memastikan penisbatan hadis tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan engkau telah mengetahui kelemahannya. Ya, sudah tahu hadisnya lemah, kemudian dia katakan qala Rasulullah. Berarti apa? Ada pengkhianatan di sana. Ya, dia sudah tahu itu hadis yang lemah, tapi tetap saja dia nisbahkan itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tidak semudah yang dikira sebagian orang ya. Wah, ini boleh kok meriwayatkan hadis yang dhaif. Ingat, yang pertama bukan dalam permasalahan akidah, kemudian yang kedua bukan dalam permasalahan al-halal wal-haram. Kemudian yang ketiga, ketika menyampaikannya pun harus dengan adab, berbeda dengan menyampaikan hadis sahih. Kita tidak mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ruwiya anhu hakadha au balaghana anhu hakadha. Ya, diriwayatkan dari beliau demikian dan demikian, atau telah sampai kepada kami ya khabar dari Rasulullah demikian dan demikian, sehingga tidak menjazmkan bahwa perkara tersebut diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala as-sadisu, yang ke-6, pembahasan yang ke-6, hukmul amali bihi, hukum beramal dengan hadis dhaif. Yang pertama, ikhtalafa al-ulama'u fil amal bil hadis ad-dhaif. Waladhi alaihi jumhur ulama annahu yustahabbul amalu bihi fi fadail al-a'mal, lakin bi syurutin thalathah. Para ulama telah berbeda pendapat tentang mengamalkan hadis dhaif. Pendapat yang diambil oleh jumhur al-ulama bahwa disunnahkan beramal dengannya dalam fadail a'mal, ya, dalam permasalahan fadail a'mal. Lakin bi syurutin thalathah, akan tetapi dengan 3 syarat. Awdhaha al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dijelaskan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, wahia, syaratnya yang 3, yang pertama ayyakuna dha'fu ghairu syadid. Yang pertama hadisnya ya kelemahannya tidak parah. Kelemahannya tidak parah. Ini syarat yang pertama bolehnya mengamalkan, bahkan dianjurkan untuk mengamalkan hadis yang dhaif dalam fadhail amal. Yang pertama bahwa dhaifnya tidaklah parah. Kemudian yang kedua, ayyan darijal hadithu tahta usulin ma'mulin bihi. Bahwa hadis tersebut ya berada di bawah sebuah prinsip yang diamalkan. Artinya misalnya hadis tentang keutamaan sholat, ya, artinya banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan sholat, sehingga dia punya asal, ya, nggak asal-asal. Misalnya keutamaan minum kopi, nah, ini nggak ada asalnya, keutamaan minum kopi, ya. Kemudian yang ketiga, Allah ya'takida indal amali bihi thubutahu bal ya'takidu al-ahyaw. Ya, ini yang agak kontradiksi ya. Dia tidak meyakini ketika mengamalkannya, tidak meyakini kebenaran hadis tersebut. Gimana ini? Ya, oh ini buat ini enggak habis sih, tapi saya lakukan. Nah, ini agak kontradiksi, ya. Bal ya'taqidul ahyat, bahkan dia hendaknya meyakini ya kehati-hatian. Wallahu a'lam, para masyayikhul Yaman mengatakan ini apa keliru ya, kata beliau la yajuz. Ya. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Dawud Asy-Syihri ya Ahmad Bawafi hafizahullahu taala, beliau pernah belajar ini di Syekh Abdurrahman Al-Dani. Syekh Abdurrahman Al-Dani mengingkari pembolehan amal dengan hadis dhaif, ya, was sahih la yajuz mutlaqan, yang sahih tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Ya, yang pertama kenapa? Min babi syadz dzara'i, untuk menutup pintu kejelekan. Nah, kalau misalnya dibuka boleh beramal dengan hadis yang lemah, ya lama kelamaan hadis-hadis lemah itu tidak teranggap sebagai hadis yang lemah lagi. Ya. Kemudian al-amal bi hadithi dhaif ini syak. Ya. Beramal dengan sesuatu yang syak, masih diragukan. Gimana Anda membangun amalan Anda dari sesuatu yang masih diragukan. Kemudian sebab yang ketiga, bahwa yakfina hadith as-sahih. Telah mencukupi kita hadith-hadith yang sahih, sehingga tidak membutuhkan hadith yang lemah. Ya, tidak membutuhkan hadith yang lemah. Mau apa? Mau tentang keutamaan apa? Semuanya sudah disebutkan ya. Mau sholat, keutamaan sholat, ada. Keutamaan puasa, ada. Ngapain disebutkan dengan hadith-hadith yang lemah? Ya, justru kadang-kadang bikin apa namanya, bikin ibadah-ibadah wujud, munculnya ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya itu dari mana? Dari hadith yang palsu. Dari hadith yang palsu. Kemudian yang terakhir, asharul musannafat alatihya madhinnatud da'if. Ya, karya-karya para ulama yang dia merupakan tempat berkumpulnya hadith da'if. Ya, yang pertama, al-kutubuladhi sunnifat fi bayani du'afa. Kitab-kitab yang disusun untuk menjelaskan keadaan rawi-rawi yang lemah. Kitab Du'afa li Ibn Hibban wa kitab Al-Mizanil I'tidal li Dhahabi. Ya, seperti kitab Ad-Du'afa karya Ibn Hibban dan kitab Mizanul I'tidal karya Al-Dhahabi. Fa inna mu'allifaiha yadhkuruna amsilatan lil ahadith allati sarat da'ifah bisababi riwayati ulaika Ad-Du'afa laha. Karena para penyusunnya menyebutkan contoh-contoh hadis yang menjadi lemah karena sebab ya rawi-rawi yang lemah tadi. Jadi dalam kitab Ad-Du'afa, demikian juga dalam kitab Mizan Al-Iqtidal oleh Adz-Dzahabi ya, disebutkan hadis-hadis yang lemah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh si fulan, hadisnya lemah. Ya, karena memang kedua kitab tersebut ditulis untuk menjelaskan kelemahan para rawi. Jadi harus disertakan buktinya. Harus disertakan contohnya. Sehingga dipenuhilah kitab Ad-Du'afa dengan kitab Mizan Al-Iqtidal dengan hadis-hadis yang lemah. Al-Ba' al-Kutubu ladhi sunnifat fi anwa'in minat ta'if khasah. Mithlu kutubil marasil wal-ilal al-mudraj wa ghairuha. Ya. Kemudian hadis-hadis yang kitab-kitab yang memang sengaja ditulis untuk menjelaskan salah satu dari jenis-jenis hadis yang dhaif secara khusus. Contohnya kitab-kitab marasil. Ini ditulis di dalamnya atau disusun di dalamnya hadis-hadis yang mursal dikumpulkan menjadi marasil. Kemudian hadis-hadis yang mu'al dikumpulkan menjadi kitab ilal. Kemudian hadis-hadis yang mudraj dikumpulkan menjadi kitab al-mudraj. Ya. Kitab al-Marasil di Abi Dawud seperti kitab al-Marasil karya Abu Dawud wa kitab al-Ilal di Daruqutni dan kitab al-Ilal karya al-Imam Daruqutni rahimahumullahu ta'ala. Baik, demikian pembahasan kita secara umum tentang hadis dhaif. Dan tadi kita telah kritik apa yang disampaikan oleh beliau tentang kebolehan menggunakan hadis dhaif. Ya. Hah? Dalam beramal ya. Karena apa? Yang pertama saddud dzara'i menutup pintu kejelekan. Yang kedua adalah telah mencukupi bagi kita hadis-hadis yang sahih. Ya, kemudian yang ketiga, apa tadi kita katakan? Apa? Tidak mungkin beramal dengan sesuatu yang syak, ya, membangun amalan dari sesuatu yang masih diragukan validitasnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nakif ulahuna. Fa insyaAllah besok kita masuk ke dalam pembahasan al-mardud bisababi saktin minal isnad. Ya, yang ditolak karena ya keterputusan sanad. Ini akan jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillahi ta'ala. Baik, nakif ulahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.